Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qawluhu, ucapan di dalam hadis atau athar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalaha, kata Ibn Abbas, bahwa kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan dalam api. Qalu, mereka berkata, ini kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, harriquhu wansuru alihatakum, bakar dia, belalah tuhan-tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau kalian memang benar-benar melakukannya. Qulna, maka kami katakan, kata Allah, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, diriwayatkan oleh Ibn Kathir dalam Qasas al-Anbiya, bahwa Ibrahim dilemparkan dengan manzanik, seperti ketapel, ke tengah-tengah kayu bakar yang sudah disiapkan. Maka beliau di tengah-tengah dalam keadaan tidak merasa panas. Karena Allah katakan pada api, kuni bardan wa salama. Kata para ulama, bardan kalau tidak diiringi salama, maka bardan yang membinasakan juga. Karena bisa membinasakan seseorang dengan panas, bisa pula membinasakan dengan dingin. Tapi Allah SWT menyatakan, bardan wa salama. Ay salaman li Ibrahim, wa ala Ibrahim. Qauluhu, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga Khalilullah alaihi salatu wassalam, ketika manusia berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul akan memerangi kalian, takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, maka mereka justru bertambah imannya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, kemudian mereka berkata, ini Rasulullah dan para sahabatnya, cukup bagi kami Allah, ni'mal wakil, sebaik-baik kami bergantung kepadanya. Wadhalika ba'da munsarifi Quraishin wal ahzab min Uhud, dan ini dikatakan oleh manusia setelah pulangnya Quraisy dan pasukan sekutu dari perang Uhud. Balaghahu anna Abu Sufyan wa man ma'ahu qad ajma'u al-karrah 'alaihim. Sampai kepadanya bahwa Abu Sufyan dan yang bersamanya yang waktu itu belum masuk Islam, ajma'u al-karrah 'alaihim, sudah mengumpulkan pasukan untuk mengulangi serangan. Karrah, mengulangi serangan. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 70 rakiba. Maka Nabi pun mengumpulkan 70 penunggang kuda, hatta antaha ila humara'il asad, sampai mencapai daerah yang bernama Humara'il Asad, di dekat Mekah. Jadi Uhud itu, kata para ulama ahli sejarah, para kaum muslimin tidak kalah. Sebab setelah mereka konsolidasi kembali, menyerang kembali, mengejar pasukan musyrikin sampai ke dekat Mekah, Humara'ul Asad. Tetapi mereka tidak berani kembali, tidak berani melawan. Mereka tetap pulang. Fa'alqallahu ar-ra'b, Allah lemparkan rasa takut pada mereka. Allah berikan rasa takut ila qalbi Abi Sufyan, ke hati Abu Sufyan. Faraja'a ila Makkah biman ma'ahu, maka dia dan yang bersamanya tetap pulang ke Mekah, tidak berani melawan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Wa marra bihi raqbun min Abdul Qais. Tiba-tiba lewatlah rombongan suku dari Abdul Qais. Faqala aina turidun, kata Abu Sufyan kepadanya, mau kemana kalian? Qala nuridu Madinah, kami akan pergi ke Madinah. Qala hal antum muballighuna Muhammadan anni risalah, maukah engkau menyampaikan kepada Muhammad surat dariku, risalah dariku? Qalu na'am. Rombongan tadi berkata, tentu, iya, aku akan sampaikan. Qala fa'idha wa faitumuhu fa'akhbiruh. Kalau kalian bertemu dengannya, khabarkan kepadanya. Anna qad jama'na sair ilaihi wa ila ashabihi linasta'sil baqiyatahum. Sampaikan pada mereka bahwa kami sudah mengumpulkan pasukan dan akan berjalan menuju mereka dengan sahabat-sahabatnya. Kami akan habiskan sisanya. Ini masih merasa menang di perang Uhud. Dengan sombong menyatakan bahwa kami akan habiskan sisanya. Famarra rakbu bi Rasulillah SAW wa huwa bi humara'il Asad. Maka rombongan tadi bertemu dengan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya masih di daerah Humara'il Asad. Fa'akhbaruhu billadhi qala Abu Sufyan. Maka dikhabarkanlah apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan. Faqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bergantung kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Teori mereka sejak dulu tidak berbeda dengan teori sekarang. Ketika tidak berani melawan, mengirimkan gertakan. Nanti kami akan datang dengan pasukan besar. Padahal kalau memang berani, ya balik. Ketika dikejar, kenapa enggak mau balik? Kaum muslimin sudah sampai di Humara'il Asad mengejar mereka. Mereka tidak berani melawan. Tetapi mengirimkan pesan seperti itu. Kami akan kumpulkan pasukan ila akhirih. Fafi hatainil qissataini. Maka dalam dua kisah tadi, kisah Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan kisah Rasulullah SAW setelah perang Uhud, dua-dua Rasulullah, dua-dua utusan Allah, dua-dua Khalilullah menjawab dengan kalimat yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annahu qawlul khalilaini alaihima. Berarti kita mendapatkan fadlu hadihil kalimah al-azimah. Kita mendapatkan keutamaan dua kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fadlu hadil kalimah al-azimah. Keutamaan kalimat yang agung ini. Wa annaha qawlul khalilaini alaihimas salatu wassalam. Dan ini merupakan ucapan dua khalilullah. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada keduanya. Fisyadaid. Dalam segala macam kesusahan dan kedahsyatan, mereka menjawab dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Wajah fil hadis, diriwayatkan pula dalam hadis, idza waqa'tum fil amril 'azim, kalau kalian terjatuh dalam perkara besar, faqulu, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, akhrajahu Ibnu Mardawih dalam tafsir, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qala hadha hadisun gharibun min hadzal wajh. Dan dikatakan hadis gharib dari sisi ini. Intaha al-bab walhamdulillah rabbil alamin. Wa fi liqa al-qadim taqra'un baban wahidan. Jayid, hifdhan an dhahril ghaib. Hifdhan an dhahril ghaib min awalihi ila akhirihi ma'a syarhihi. Limada tatatawalun ar-ru'us hakadha? Hah? La. Rahmatan bikum. Al-matan faqat. Bidun isyarah. Allahumma illa in kana fihi adillah fi syuruh labudda min haythiha. Lakum wa laysa lana. Lakum wa laysa lana. Barakallahu fikum. Bab qaulillah ta'ala, أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan apakah mereka merasa aman dari makar Allah. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Demikian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Qala fi syarhihi, qasad al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihadil ayah at-tanbih ala anna al-amna min makrillahi min a'zamid dhunub. Dimaksudkan oleh musannif, wahuwa syaykh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, memaksudkan dengan ayat ini, dengan bab ini, bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallahi ila akhirihi, itu tujuannya tanbih, peringatan. Ala annal amna min makrillahi min a'zamid dhunub. Bahwasanya merasa aman dari rencana Allah, merasa aman dari azab Allah merupakan sebesar-besar dosa. Wa annahu yunafi kamal at-tauhid. Dan bahwasanya perkara tersebut merusak kesempurnaan tauhid. Kama annal qunut min rahmatillahi kadzalik. Sebagaimana qunut dutta dengan ta juga termasuk sebesar-besar dosa yang merusak kesempurnaan tauhid. Wa dzalika yursid ila annal mu'min yasiru ila Allah bainal khawfi war raja. Yang demikian mengisyaratkan, membimbing bahwasanya seorang mukmin hendaklah berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara rasa takut dan rasa harap. Harus berjalan kepada Allah bainal khawfi war raja, di antara harap dan takut, di antara harap dan cemas. Kama dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah, sebagaimana menunjukkan atas hal tersebut Al-Qur'an dan sunnah. Wa arsyada ilaihi salaf wal a'immah, sebagaimana diisyaratkan pula dan dibimbingkan oleh para imam-imam, para salaf dan para imam-imam ahlus sunnah rahimahumullahu ajma'in. Berarti dosa besar ada tiga: syirik pada Allah taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan qunut bi ta, bukan dengan ta. Kalau dengan ta artinya khusyuk, memanjangkan ibadah. Qanit amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Itu qunut bi ta. Naam. Fas-salihatu qanitatun bitta. Adapun bitta, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah qunut berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Wa ma'na al-ayah? Berarti makna ayat tadi, afa aminu makrallah fala ya'man makrallahi illa al-qawmul khasirun. Maknanya, anna Allah tabaraka wa ta'ala lama dhakara hala ahli al-qura wal-mukadzibina lil-rusul bayyana anna alladhi hamalahum ala dhalika huwa al-amnu min makrillah. Makna ayat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, ketika menyebutkan keadaan para penduduk negeri-negeri tersebut, karena dalam ayat tersebut surat Al-A'raf atau dalam surat Al-A'raf dikisahkan kisah kaum Madyan, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa ila akhirih, dan Allah gambarkan bagaimana tingkah laku mereka dalam menentang Rasul dan bagaimana Allah adab mereka. Yang ini dengan seperti ini, yang itu diadab dengan yang seperti itu ila akhirih, sampai Allah katakan mereka itu berbuat seperti itu karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah. Lamma dzakara hala ahli al-qura, ketika menyebutkan keadaan penduduk negeri-negeri tersebut, al-mukadzibina lir-rusul, yang mengingkari dan mendustakan para rasul, bayyana, Allah khabarkan, Allah terangkan, anna alladhi hamalahum ala dhalik huwa al-amnu min makrillah, bahwa yang membawa mereka untuk menentang para rasul yang membawa mereka untuk melakukan penentangan tersebut adalah al-amnu min makrillah, karena mereka merasa aman dari azab Allah, tidak takut. Wa adamul khaufi minhu, karena tidak takutnya mereka kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Apakah mereka penduduk negeri-negeri tersebut merasa aman dari azab Allah yang bisa jadi datang di waktu malam? Bayatan. Ini waktu malam. Wahum na'imun. Sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Awa amina ahlul qura. Atau mereka merasa aman untuk datang pada mereka ba'suna. Datang pada mereka kejelekan kami. Ini adab kami. Duhan. Di waktu pagi. Waktu duha. Wahum yal'abun. Sedangkan mereka dalam keadaan masih main-main. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidaklah mereka merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti akan merugi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan yang pertama dan kedua dengan ba's. An ya'tiyahum ba'suna. Yang kedua juga an ya'tiyahum ba'suna. Tetapi diakhiri dengan kalimat afa aminu makrallah. Bukan afa aminu ba'sallah. Artinya bahwa makar itu rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka tidak tahu. Kalau ujung-ujungnya justru merugikan mereka nantinya. Ini makrallah. Seperti ketika datang awan yang gelap. Mereka berkata, hada aridum mumtiruna. Ini awan yang akan berikan hujan pada kita. Tidak tahu makar Allah. Allah punya makar. Punya rencana. Ternyata ketika dekat, oh dia adalah adabun alim. Qala huwa bal mastajaltum bih rihun fiha adabun alim. Bahkan itu bukan awan yang menurunkan hujan. Tetapi itu mastajaltum bih yang kalian terburu-buru menantang-nantang mana adab itu. Yang kalian terburu-buru ingin datang. Rihun fiha adabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Ini kata mereka. Bahwa kullu itu tidak selalu bermakna seluruhnya. Tudammiru kulla syai'in. Ternyata masih ada yang terlihat rumah-rumah mereka. Jadi kullu bid'atin dolalah. Itu bukan seluruhnya bid'ah itu dolalah. Mada takulun. Bagaimana menjawabnya? Masa kalian tidak bisa menjawab? Dalam keadaan sangat jelas di dalam ayat ini berkata. Tudammiru kullu syai'in illa. Atau bi'amri rabbiha. Allah hancurkan segala sesuatu. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka. Yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa istitsna itu ada dalam setiap kalimat kul. Dalam setiap kalimat kul boleh diistitsna. Kenapa tidak boleh? Barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya, apakah ada qarinah yang menunjukkan istitsna dalam kullu bid'atin dalalah? Had qarinah min al-dalil min al-hujjah sebagaimana ayat tadi, ada qarinah setelahnya. Bahwa yang hancur itu tidak seluruhnya. Ada rumah-rumah mereka masih tersisa. Ikhwani fidina azakumullah. Barakallahu fikum. Ternyata mereka dalam keadaan terbunuh di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka sendiri. Kembali kepada kita. Asyahid. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana. Yang seringkali mereka tidak tahu. Rencana itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Bahkan mungkin sudah tahap terakhir. Mereka masih belum menyangka kalau itu azab. Masih belum menyangka kalau itu akan turun azab. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan-jangan rencana itu sudah berjalan sejak sekarang. Dan sebentar lagi akan terjadi puncaknya. Khonibudina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita takut pada rencana-rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang Allah merencanakan sesuatu azab, sesuatu ba'as, suatu kejelekan karena dosa-dosa kita, tetapi kita tidak tahu. Kita masih tenang-tenang saja berbuat dosa, masih tenang-tenang saja bermaksiat ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahum aminu makrallah. Mereka merasa tenang dari rencana Allah yang sudah Allah persiapkan. Lamma stadrajahum bisarra wan na'im. Yaitu apa yang Allah rencanakan, Allah istidraj mereka. Allah ulur-ulur waktu. Dibiarkan mereka dengan kebahagiaan. Dibiarkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan. Dibiarkan mereka dengan rezeki, dengan berbagai macam kemudahan. Fastab'adu an yakuna dhalika makran. Maka mereka merasa tidak mungkin kalau itu adalah makar. Istab'adu artinya merasa jauh, merasa tidak mungkin. Masa akan turun azab? Lihat buah-buahan. Lihat semua tanah menjadi hijau. Lihat sungai-sungai mengalir dengan jernihnya. Sehingga tertipu mereka dengan bayangannya sendiri. Itu namanya istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka. Dan mereka istab'adu, merasa jauh, tidak mungkin turun azab. Ternyata ketika Allah takdirkan azab, kun fayakun. Sebentar. Sekejap. Hancur seluruhnya. Qala al-Hasan, man wassa'a Allah 'alayhi falam yara annahu yamkur bihi fala ra'ya lahu. Bismillah. Qala al-Hasan, sepertinya Hasan al-Basri wallahu a'lam, siapa yang Allah luaskan atasnya dalam keadaan dia tidak merasa kalau itu rencana Allah, makar Allah, istidraj, fala ra'ya lahu, berarti dia tidak memiliki ra'i, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki pendapat. Ikhwan fillah a'azakumullah, setiap orang yang diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan-kemudahan, keluasan-keluasan-keluasan, dalam keadaan dia bermaksiat, hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Segeralah kembali kepada Allah. Kembali kepada ketaatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kembali. Sebelum datang azab tiba-tiba. Allah hempaskan dia ke bumi. Kemudian Allah timpakan petaka bencana. Rasulullah SAW al-afiyah. Berkata Qatadah, bagatil qawm amrullah. وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَطْ إِلَّا عِنْدَ سَلْوَتِهِمْ وَغَرَّتِهِمْ وَنِعْمَتِهِمْ فَلَا تَغْتَرُّ بِاللَّهِ. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Qatadah, ada beberapa kaum atau ada satu kaum yang bagha, yang melampaui batas karena ketentuan Allah. Di sini amrullah yang didomahkan, seakan-akan itu adalah fa'ilnya yang membuat mereka jadi bagau. Siapa yang biasanya bagau? Hah? Mutrafin. Iya kan? Kaifal ayah. Allah jadikan mutrafiha. Fafasaku fiha. Man yadkurul ayah. Ada aradanya di awalnya. Idza arada an yuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan sebuah negeri, Allah perintahkan. Ini lugatan dulu, nanti tafsirnya. Allah perintahkan mutrafiha untuk berbuat fasik. Nah, kalimat Allah perintahkan bukan perintah syar'i. Tapi maksudnya Allah jadikan mereka secara takdir para mutrafiha berbuat fasik. Siapa mutrafin? Siapa mutrafin? Orang-orang kaya, borjuis. Orang-orang yang diberi kemudahan-kemudahan-kemudahan. Ya. Orang kaya, penguasa, pejabat, segala macam. Qala mutrafuha, jadikan mutrafinya dalam keadaan fafasaqu fiha. Demikian pula dalam ayat lain. Dalam surat Al-Alaq. Atau surat Al-Bayna. Baik, nanti. Ayah turunil an. Tidak hadir di sini. Waib dia. Baik, bismillah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sekian ayat menggambarkan bahwasanya bagha seringkali terjadi pada orang yang sedang diberi nikmat. Dijadikan kaya. Naam. Surat Al-Alaq. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekarang hadir. Kapan dia yatgha? Innal insana la yatgha. Seorang manusia akan yatgha, akan togha, akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka merasa dirinya kaya. Barakallahu fikum. Bagatil qaum amrullah. Mereka menjadi seperti itu karena apa yang Allah tentukan, mereka kaya, mereka muda, mereka istagna. Padahal wa ma akhadallahu qauman qat, tidaklah Allah mengadab satu kaum sama sekali. Akhadha ini walaupun maknanya mengambil secara lugatan, tetapi dalam Al-Qur'an seringkali maknanya mengadab. Innallaha idza akhadhal qura bidzulmin, akhadhal qura bidzulmin. Ini mengadab desa-desa ketika mereka zalim. Wa ma akhadallahu qauman qat, tidaklah Allah mengadab satu kaum qat sama sekali kecuali inda salwatihim, kecuali ketika mereka dalam keadaan sedang senang-senangnya. Wa gharratihim, sedang lupa-lupanya puncak kealpaannya. Wa ni'matihim, puncak kenikmatannya. Fala taghtarru billah, maka janganlah kalian tertipu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ini lugatan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat menipu. Tapi kalian tertipu, salah paham dalam ketentuan Allah ketika Allah berikan rezeki pada kalian. Allah berikan kemudahan pada kalian. Allah berikan kekayaan. Kemudian tertipu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat menipu. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan merencanakan. Ini dikatakan wa makar wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Sedangkan kamu sendiri tertipu oleh bayangan dirimu sendiri. Kalau diberi kebaikan-kebaikan. Qala rabbi akraman. Rabku memuliakan aku. Rabku menyayangi aku. Lihat aku kaya raya. Rabku, Rabku, Rabku ila akhiri. Padahal semakin togo, semakin togo. Kemaksiatannya, kedolimannya, kejahatannya, kecurangannya. Tidak merasa. Kalau ini istidraj dari Allah SWT. Berarti siapa yang menipu, yang siapa tertipu? Dia sendiri tertipu oleh bayangan dirinya sendiri. Itu bahasa Arabnya maghrur. Bahasa Arabnya maghrur. Fala taghtarru. Fala taghtarru billah. Kalian jangan salah paham kalau Allah menakdirkan kebaikan-kebaikan pada kalian dalam keadaan kalian bermaksiat. Jangan kita salah paham ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dalam keadaan kita masih bermaksiat. Jangan-jangan ini istidraj. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alarm sudah berbunyi. Tanda waktu sudah habis. Nuwassal insyaallah fi dakhil qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.